Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 45. Kalimat kunci hari ini adalah Otanjoubi omedetou. Selamat ulang tahun. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini adalah ulang tahun Anna. Sepupu Sakura, Kenta, sudah datang dari Shizuoka. Mereka merayakan ulang tahun Anna di sebuah restoran bersama kawan-kawan yang lain. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 45. Kalimat kuncinya adalah Otanjoubi omedetou. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Anna, otanjoubi omedetou. これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。 何をもらったの？開けてもいいですか？ Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna, お誕生日おめでとう。 Anna, selamat ulang tahun. Anna. Merujuk pada Anna. お誕生日 adalah ulang tahun. Ini adalah ungkapan sopan dari 誕生日 yang artinya ulang tahun, yang diberikan sebutan kehormatan o di depannya. Omedetou adalah selamat. Otanjoubi omedetou adalah kalimat kunci hari ini. Otanjoubi omedetou. Jika Anda ingin mengatakannya lebih sopan lagi, Anda dapat katakan omedetou dan setelahnya tambahkan gozaimasu. Maka kalimatnya menjadi Otanjoubi omedetou gozaimasu. Novriana, bagaimana cara memberi selamat seseorang yang telah lulus ujian menggunakan omedetou gozaimasu? Mari kita coba bersama. Lulus ujian adalah gokaku. Maka kalimatnya menjadi gokaku omedetou gozaimasu. Selamat telah lulus ujian ya. Betul sekali. Kenta memberikan bingkisan kepada Anna. Kore hon no kimochi desu. Maksudnya, ini sedikit bingkisan. Kore adalah ini. Honno adalah sedikit atau sekedar. Kimochi secara harfiah berarti perasaan. Kita bisa mengucapkan gabungan honno kimochi saat memberikan bingkisan pada seseorang. Ucapkan ini dengan harapan untuk menyampaikan perasaan rendah hati Anda bagi orang yang menerima bingkisan. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Di Jepang kita ingin merendahkan hati bahkan saat memberikan bingkisan. Kita ingin menyampaikan perasaan kita bahwa ini bukanlah benda istimewa, tapi mohon terimalah jika tidak keberatan. Anna menerima hadiah dari Kenta dan mengatakan Doumo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Doumo arigatou gozaimasu. Yang artinya terima kasih banyak adalah cara lebih sopan untuk mengatakan arigatou gozaimasu, yang artinya terima kasih. Sakura kemudian bertanya, Nani wo moratta no? Menerima apa? Nani adalah apa? O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Moratta adalah kata kerja bentuk ta dari moraimasu, yang artinya mendapat atau menerima. Di sini, bentuk ta mengindikasikan tindakan menerima telah terjadi atau telah selesai. No pada akhir kalimat ini merupakan bentuk singkatan dari no desu ka, yaitu ungkapan untuk mendapatkan penjelasan atau konfirmasi. Jadi, kita ucapkan nani wo moratta no? Anna kemudian bertanya, Akete mo ii desu ka? Buka bolehkah? Maksudnya, bolehkah dibuka? Akete adalah bentuk te dari kata kerja akemasu, yang artinya membuka. Jika Anda mengatakan mo ii desu ka? Setelah bentuk te, maka Anda mencari persetujuan. Kita telah mempelajarinya di pelajaran 14. Jadi, apa hadiah dari Kenta? Saya jadi penasaran. Kita dengarkan adegan untuk pelajaran 45 lagi. Kalimat kuncinya adalah Otanjoubi omedetou. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anna, お誕生日おめでとう。 これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。 何をもらったの？開けてもいいですか？ Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari moraimas yang artinya mendapat atau menerima. Dalam pelajaran 33 kita juga mempelajari kata kerja agemas yang artinya memberikan dan kuremas yang juga berarti memberikan. Apa perbedaannya? Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, pertama-tama mohon perhatikan bahwa baik あげます dan くれます artinya adalah memberi, sedangkan もらいます berarti mendapat atau menerima. Dalam bahasa Jepang, kita memilih mana yang akan digunakan tergantung dari siapa subjeknya, apakah pemberi atau penerima, dan juga memandang siapa penerimanya. Jika pemberinya adalah subjek, gunakan salah satu dari agemas atau kuremas, keduanya berarti memberikan. Jika penerimanya adalah diri Anda sendiri atau orang yang dekat dengan Anda yang masuk ke dalam lingkaran orang-orang terdekat Anda, maka gunakan kuremas. Jika Anda ingin mengatakan, Kenta memberikan foto kepada saya, foto adalah shashin. Saya adalah watashi. Gunakan partikel ni untuk mengindikasikan penerimanya. Jadi kalimat Kenta memberikan foto kepada saya adalah Kenta wa watashi ni shashin wo kuremasu. Jika penerimanya adalah orang di luar lingkaran orang terdekat Anda, gunakan あげます. Jadi katakan Kenta wa Anna ni shashin wo agemasu. Kenta memberikan foto kepada Anna. Saat penerimanya adalah subjek, gunakan もらいます. Yang artinya mendapat atau menerima, gunakan partikel ni untuk mengindikasikan pemberinya. Dalam hal Anna diberikan foto oleh Kenta, Anna adalah subjeknya. Pemberinya adalah Kenta. Jadi katakan Kenta ni. Maka itu kalimat Anna menerima foto dari Kenta adalah Anna wa Kenta ni shashin wo moraimasu. Jika Anda menerima sesuatu dari atasan Anda, lebih baik mengatakan itadakimasu daripada moraimasu. Jika menggunakan itadakimasu dengan tepat, Anda dapat merasa lebih yakin berbicara dalam bahasa Jepang. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita akan membicarakan kata-kata tiruan bunyi untuk mengungkapkan emosi. Jing. Jing. Menggambarkan bagaimana Anda tergugah hingga hampir menangis, dan emosi Anda masuk hingga ke lubuk hati yang dalam. Saya dapat merasakan emosi mendalam menggema dalam tubuh saya. Horori. Horori. Menggambarkan bagaimana Anda tersentuh hingga keluar air mata dan merasakan simpati. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan Jing dan horori. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Kenta memberikan saya kalung dengan liontin berbentuk gunung Fuji. Saya begitu tersentuh dan merasa jing. Apakah Anda menikmati pelajaran 45? Kalimat kunci hari ini adalah otanjoubi omedetou. Selamat ulang tahun. Ikutilah episode selanjutnya.